Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menyebutkan faedah dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yaitu di dalam hadis terdapat penjelasan bahwa Rasulullah SAW seperti manusia yang lainnya mengalami sakit, lapar, haus, dan yang lainnya juga mengalami yang namanya kelupaan di seluruh perkara yang ada pada manusia. Juga ta'tari an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, menimpa ya ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, innama ana basharun mithlukum ansa kama tansaun, sesungguhnya hanyalah saya manusia biasa seperti kalian, saya lupa sebagaimana kalian lupa. Saya lupa sebagaimana kalian lupa. Nah, dari penjelasan terhadap dalam hadis tersebut ada bantahan ya kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yad'una ar-rasula alaihi salatu wassalam, mereka berdoa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yastaghithuna bihi wa hiya fi qabrihi, mereka juga beristighatsah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah dalam keadaan beliau berada di dalam kuburnya. Dalam keadaan beliau berada di dalam kuburnya. Bal inna ba'dahum, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa'iyadu billah, la yas'alullaha wa yas'alur rasula sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebahagian mereka berlindung kepada Allah, la yas'alullaha, tidak meminta kepada Allah, wa yas'alur rasula sallallahu alaihi wasallam, justru meminta kepada Rasulullah, justru meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana alladhi yujibu, seakan-akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mengijabahi, menerima doa tersebut. Naam, huwa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Ini keanehan yang ada pada mereka. Namun demikianlah kesyirikan. Wala qad dhallu fi dinihim wa safahu fi uqulihim. Sungguh mereka telah tersesat di dalam agama mereka dan telah bodoh akal-akal mereka. Fa inna ar-rasula sallallahu alaihi wasallam la yamliku nafsahu aw la yamliku li nafsihi darran wala naf'an, fa kaifa yamliku li ghairihi? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mampu mendatangkan mudarat, ya tidak bisa mendatangkan mudarat untuk dirinya, ya tidak bisa menguasai untuk dirinya kemudaratan, dan tidak pula bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri. Bagaimana bisa akan memberikan kepada yang lainnya. Beliau sendiri tidak mampu untuk memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Fakaifa yamliku li ghairihi? Bagaimana bisa beliau bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya ataupun mendatangkan mudarat kepada yang lainnya? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayatnya dalam surat Al-An'am ayat yang ke-50. Qala Allah taala amiran nabiyahu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan, "Qul la aqulu lakum 'indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak." Naam. Bal huwa 'abdun min 'ibadillah. Katakan Nabi Muhammad, tidaklah aku mengatakan kepada kalian, naam, bahwasanya di sisiku ada perbendaharaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak pula aku mengetahui perkara gaib. Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib. Kalau seandainya Rasulullah tahu perkara gaib, maka beliau tidak akan menimpa, naam, kemudaratan, tidak akan terluka dalam perang Uhud, tidak akan terjadi sesuatu yang memudaratkan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengetahui perkara gaib dari apa yang telah disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril alaihi salam, dari wahyu yang Allah sampaikan pada malaikat Jibril alaihi salam. Naam. Karena seluruh kunci-kunci perkara gaib hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Dan di sisi Allah Subhanahu wa taala kunci-kunci perkara gaib la ya'lamuha illa hu. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Kecuali dia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, kalau ada di zaman ini yang mereka mengaku mengetahui perkara gaib, maka ketahuilah bahwasanya mereka telah bersekutu dengan syaitan dari kalangan jin. Mereka mendapatkan berita dari para jin yang mencuri berita dari langit, yang terkadang apa yang diberitakan oleh para jin mencocoki takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun berita yang mereka sampaikan dibungkus dengan sekian banyak kedustaan. Berita yang disampaikan oleh para syaitan dari kalangan manusia, dari kalangan para dukun, para normal yang pada asalnya tidak normal. Naam. Mereka tidak normal. Naam, sahih. Di zaman ini ilmu sihir dinamakan ilmu magic. Seperti merek pemanas nasi magic com, ya. Kenapa? Karena manusia begitu alergi dengan kata sihir, takut dengan kata sihir, maka diubah kata sihir menjadi magic, sehingga orang-orang tidak tertipu dengan kalimat magic. Nah, dan lebih ilmiah, lebih enak didengar dibanding sihir. Ya. Bukan sihir, bukan sulap. Ya, tapi magic. Nah, tatap mata saya. Nah, akan melihat tai matam. Nah. Sekian banyak, ya, ucapan-ucapan kebohongan, ya, bukankah demikian? Mereka ingin menipu manusia. Ya, perhatikan dengan baik, perhatikan dengan seksama, ya. Ini bukan sihir, ini bukan sulap, ini magic. Nah, sekarang bahkan ada sekolah. Sekolah magic. Jadi anak-anak seusia antum banyak yang disekolahkan orang tuanya, ya, sebagai sekolah tambahan. Belajar ilmu magic. Nah, inilah kebodohan dari kebanyakan kaum muslimin yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala wa iyyadz billah. La haula wa la quwata illa billah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahwa tidak ada yang mengetahui perkara gaib illa hu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Allah. Berarti orang-orang yang mengetahui perkara gaib, mereka telah bersekutu. Nah, dengan para jin. Fanas'allahu salama wal afiyah. Wa la aqulu lakum minni malak. Dan aku tidak mengatakan kepada kalian, kata Rasul yang Allah perintahkan dalam ayatnya, aku tidak mengatakan kepada kalian bahwasanya aku adalah malaikat. Kata Ibn Uthaymin, bal huwa 'abdun min 'ibadillah. Bahkan beliau adalah hamba dari hamba-hamba Allah. Bukan malaikat. Manusia biasa seperti kalian. Walihada qala, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala kemudian perintahkan nabinya untuk mengatakan, in attabi'u illa ma yuha ilayya. Ya. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Apa yang diwahyukan kepadaku. Tidak lebih dari itu. Rasulullah SAW menjalankan syariat Allah sesuai dengan apa yang sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari perintah Allah. Nah, kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Khabar berita yang sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama. Konsekuensi dari syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Nah, konsekuensi atau makna syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Ta'atuhu fima amar. Wa tasdiquhu fima akhbar. Wa jitinabu ma naha anhu wa zajar. Wa alla yu'bad Allah illa bima syara'. Nah, ini konsekuensi seorang dalam pengakuannya bahwasanya Rasul adalah utusan Allah Azza wa Jalla. Nah, mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau beritakan, beliau khabarkan. Nah, menjauhi apa yang beliau larang dan beribadah kepada Allah sesuai dengan yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan juga Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Jin. Nah, pada ayat yang ke-31, ayat yang ke-21 sampai 23, Qul, katakan ya Muhammad, inni la amliku lakum darran wala rashada. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada nabinya untuk mengucapkan ini. Qul inni la amliku lakum darran wala rashada. Sesungguhnya aku tidak mampu menguasai, ya, tidak dapat menguasai untuk kalian, memberikan mudarat kepada kalian Demikian pula tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian. Rasyada. Manfaat, kebaikan kepada kalian. Tidak mampu. Kul. Katakan oleh Muhammad. Inni, sungguhnya saya. La yujirani min Allahi ahadun. Jadi Allah perintahkan kepada Nabi-Nya. Agar kita bisa membandingkan antara diri kita dengan orang yang termulia, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya aku sekali-kali tidak bisa melindungiku. Tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari Allah. Sekali-kali tidak ada seorang pun yang bisa melindungiku dari Allah, yakni dari azab Allah. Ketika tentunya Rasul melakukan dosa. Bukan bermakna Rasul terjatuh dalam dosa. Nah, namun menunjukkan akan betapa mengertinya, pahamnya Rasulullah SAW terhadap hak Allah, kedudukan Allah. Walan ajida min dunihi multahada, dan sekali-kali aku tidak mendapati seorang pelindung dari selain Allah Subhanahu wa taala. Illa balagham min Allah wa risalatihi, melainkan aku hanya sebagai penyampai. Hadhi wazifati, ini adalah tugasku. Melainkan aku penyampai, menyampaikan. Melainkan aku menyampaikan dari Allah dan risalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas beliau SAW. Menyampaikan syariat Allah, risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dipertegas lagi dengan ayat yang berikutnya, kata Ibnu Utsaimin, "Wa lamma anzalallahu ta'ala qawlahu." Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Wa anzir 'ashiratuka al-aqrabin." Dan berilah peringatan kepada kerabatmu, wahai Muhammad, berilah peringatan kepada mereka. Da'a qarabatahu, beliau menyeru kerabatnya, memanggil, menyeru kerabatnya orang-orang Quraisy, Dan ini hadis yang panjang. Baik, sampai pada ucapan beliau kepada anaknya sendiri, ketika mengajak, ya ma'asyara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, la ughni ankum min Allahi syai'a, saya tidak mampu menolong kalian sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada ucapan beliau kepada anaknya Fatimah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kepada anaknya, ya Fatimah tu binta Muhammad, wahai Fatimah, anak perempuannya Muhammad, salini ma syi'ti min mali, la ughni anki min Allahi syai'a, mintalah apa yang kau kehendaki dari hartaku. Minta. Minta apa saja dari hartaku. Apa yang kau kehendaki? Minta harta kepadaku. La ughni anki min Allahi syai'a. Saya tidak bisa menolongmu. Saya tidak mampu menolongmu sedikit pun dari Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah. Ini menunjukkan bahwasanya seluruhnya di atas kehendak Allah. Naam, ila hadzal had, sampai pada batasan ini. Ya. Rasulullah SAW memperingatkan anaknya sendiri. Padahal beliau adalah manusia yang paling mulia. Namun tidaklah menjadikan beliau sallallahu alaihi wasallam menjadi sombong, menjadikan beliau na'am merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitulah sifatnya para anbiya. Mereka sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat khawatir akan ditimpa azab Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jangankan kekhawatiran mereka di yaumul qiyamah, mereka saja khawatir di dunia ini terjatuh dalam berbagai penyimpangan dalam agama, khawatir. Kalau ada orang di zaman ini merasa tenang-tenang saja, enteng-enteng saja, dia merasa akan mati di atas sunnah. Dia merasa akan selalu istiqomah. Orang yang seperti ini, nah, adalah orang yang sangat mengkhawatirkan. Ya. Sangat mengkhawatirkan akan dipalingkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa liyad billah. Oleh karena itu, hidup di dunia ini harus penuh kewaspadaan. Jangan merasa aman dari berbagai makar tipu daya syaitan. Merasa kalau sudah di atas sunnah, nah, belajar talabul ilmi, berarti akan dijamin sampai mati istiqomah. Belum tentu. Ya. Berarti tidak akan melakukan kesyirikan. Karena sudah sering hadir di majelis ilmu. Sudah sering mendengarkan ayat Allah, hadis Nabi SAW, ucapan para ulama terkait dengan kesyirikan. Aman. Orang yang seperti ini, la haula wala quwata illa billah, bisa jadi akan masuk ke dalam jurang kebinasaan. Coba selalu ingat ayat Allah dan renungi baik-baik doa Nabi Ibrahim alaihissalam, wajanubni wa baniya an na'budu asnam. Wahai ya Allah, jauhkanlah anak keturunan, jauhkanlah diriku dan anak keturunanku dari menyembah kepada berhala, melakukan kesyirikan kepadamu ya Allah. Jauhkanlah diriku dan anak keturunanku. Orang yang paling mulia setelah Rasulullah Ibrahim alaihissalam, yang juga merupakan Khalilullah, kekasih Allah, merasa khawatir terhadap dirinya akan terjatuh ke dalam kesyirikan. Toh di sana ada orang yang baru belajar sunnah. Ya. Baru jadi dai sunnah. Ya. Sudah merasa aman. Tidak akan ditimpa oleh yang namanya dosa syirik. Syaitan itu memiliki langkah-langkah, memiliki trik-trik untuk menjerumuskan anak Adam ke dalam kesyirikan. Jadi tidak langsung terjatuh dalam syirik. Tapi syai'an fa syai'an, ya, sedikit demi sedikit. Nah, di antaranya biasanya syaitan membuat seseorang bermalas-malasan untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah. Mulai dari sini, hukumnya sunnah. Biasa saja. Kalau diamalkan dapat pahala, tidak diamalkan tidak mengapa. Tidak berdosa juga. Cuma dapat keutamaan. Nah, berawal dari meninggalkan hal-hal yang disunnahkan. Lalu kemudian berikutnya bermalas-malasan dalam ibadah yang wajib. Lambat laun terus, terus sampai pada jebakan syaitan. Melakukan, meninggalkan kewajiban, melakukan kebid'ahan, melakukan dosa besar, melakukan na'am, dosa-dosa besar yang menyeret dia sampai kepada kesyirikan. Ya. Jadi kabairud dzunub, dosa-dosa besar itu menyeret seseorang untuk sampai kepada kesyirikan. Fala haula wala quwata illa billah. Maka jangan sekali-kali kita merasa aman sampai nafas yang terakhir. Barulah kita aman. Ketika nafas belum sampai ke kerongkongan, jangan merasa aman dari yang namanya kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wala haula wala quwata illa billah. Demikian Rasulullah SAW mengatakan kepada anaknya, la ughni anki min Allahi syai'a. Saya tidak bisa menolongmu. Nah, sedikit pun dari Allah, dari azab Allah Azza wa Jalla. Ketika Allah berkehendak mengazab seorang hamba, maka tidak ada yang bisa menolong mereka. Nah, ini sebagai peringatan bagi kita. Naam. Agar kita merasa khawatir dari adab Allah Subhanahu wa taala. Fa hada dalilun ala anna man siwaha min babi aula. Dan ini pun jadi dalil. Nah, bahwa orang yang selain beliau radhiyallahu anha, selain Fatimah, lebih utama lagi. Ya. Lebih utama lagi. Fala haula wala quwwata illa billah. Kemudian kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, fa fihi dhalalu haula'il qaum الذين يدعون الرسول صلى الله عليه وسلم. Ini di dalamnya dari penjelasan yang telah disebutkan menunjukkan kesesatan kaum tersebut, orang-orang yang mereka berdoa kepada Rasulullah SAW, meminta kepada Rasulullah SAW. Tajiduhum fil masjidi an-nabawi inda ad-du'ai yattajihuna ila al-qabri wa yasmuduna amama al-qabri kasumudihim amama Allah fi salati wa ashad. Engkau mendapati mereka, orang-orang yang berdoa tadi kepada Rasulullah, meminta kepada Rasulullah di Masjid Nabawi, ketika berdoa mereka menghadapkan diri mereka ke kuburan Nabi. Ke kuburan. Naam. Dan mereka bertahan. Ya. Tetap berada di depan kuburan. Seperti bertahannya mereka. Ya. Tabahnya mereka. Mereka sangat tabah sekali. Ya, tabah di depan kuburan seperti tabahnya mereka di depan Allah Subhanahu wa taala ketika salat atau lebih dari itu. Ya. Betul-betul. Ya. Luar biasa ketabahan mereka. Berdoa meminta kepada Rasulullah SAW, wala haula wala quwata illa billah. Demikian kerusakan yang ada di tengah-tengah manusia, kesyirikan merajalela disebabkan karena jauhnya manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena jauhnya manusia dari agama Allah yang benar, dan disebabkan karena mereka mengikuti adat dan kebiasaan nenek-nenek moyang mereka, mengikuti adat dan kebiasaan nenek-nenek moyang mereka yang melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Orang-orang di zaman ini yang terjatuh dalam kesyirikan meminta, berdoa kepada para penghuni kubur, menyerahkan ibadah kepada selain Allah, karena kebahagiaan mereka, kesulitan mereka, kegagalan mereka, keberhasilan mereka, kebaikan dan keburukan mereka, itu disandarkan kepada penghuni kubur. Inilah yang terjadi dari kebanyakan kaum muslimin yang mereka berdoa kepada penghuni-penghuni kubur. Larangan untuk berdoa atau menjadikan kuburan Nabi sebagai masjid, sebagai berhala yang disembah. Ma'ruf ladaikum hadis ketika Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan kau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Dan ini kenyataan. Wala haula wala quwata illa billah. Wala haula wala quwata illa billah. Yang telah kita ceritakan. Dan apa yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah di sini sesuai dengan apa yang kita lihat. Ya, dengan kedua mata ini. Orang-orang yang ada di Masjid Nabawi, para penyembah kubur, yang ciri khas mereka kuburiyun, yaitu bersorban hijau, memakai sorban berwarna hijau. Ini ciri khas mereka. Warna imamah mereka, sorban mereka sesuai dengan kubah Rasulullah SAW yang berwarna hijau. Dan mereka datang dari berbagai penjuru dunia, dan kebanyakan mereka berasal dari negeri IPB. India, Pakistan, Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh. Fala haula wala quwata illa billah. Nampak dari wajahnya orang-orang Urdun. Fala haula wala quwata illa billah. Ini kondisi kesyirikan yang terjadi di tengah-tengah manusia. Rusak batiniah mereka, rusak pula lahiriah mereka. Rusaknya batiniah mereka ketika mereka memberikan rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada para penghuni kubur, dari wali-wali Allah, kalau seandainya mereka wali sekalipun, padahal mereka bukan wali. Sebagian bukan wali, hanya dijuluki wali. Apalagi yang bukan wali. Namun mereka demikian. Rusak batiniah mereka, kalbu mereka. Menyerahkan rasa takutnya, rasa harapnya, tawakalnya dan yang lainnya dari ibadah qalbi. Nah, kepada selain Allah. Ya, ibadah hati kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Rusaknya lahiriah mereka. Di mana mereka? Nah, mengeluarkan hartanya untuk menyembelih kepada selain Allah, bernadar kepada selain Allah. Hakada. Ya, rusak lahiriahnya, rusak pula batiniahnya. Ya, harta yang mereka peroleh digunakan untuk menyembelih hewan dan dipersembahkan kepada para penghuni kubur. Masalah ini jangan diremehkan. Hampir setiap daerah ya, memiliki kuburan yang dikultuskan. Ya, hampir setiap daerah, kalau kita tidak katakan semua daerah di negeri kita, ya, lebih-lebih di seluruh dunia. Nah, memiliki satu kuburan yang dikultuskan oleh mereka. Setelah saya menikah, datang ke mereka, datang kepada kuburan tersebut, ingin meminta sesuatu, datang ke kuburan, ditimpa musibah, datang kepada kuburan itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Ya, senang sulitnya, ya, selalu bersandar kepada penghuni kubur. Nah, lulus ataupun gagalnya, selalu disandarkan kepada penghuni kubur. 6. Kebahagiaan atau kesedihan yang dirasakannya selalu disandarkan kepada para penghuni kubur. Demikian seluruh kehidupannya, nah, kembalinya kepada penghuni kubur. Ini realita, kenyataan. Oleh karena itu tugas kalian, wahai para thalabatul ilm, untuk memperingatkan manusia, mengingatkan mereka dari perkara yang membahayakan akidah mereka, yaitu kesyirikan kepada Allah. Ya. Wala haula wala quwwata illa billah. Wa fi hadha al-hadith, dan dalam hadis ini pula, nah, akan disebutkan pada waktu, akan disebutkan pada pertemuan yang akan datang. Baik. Lewatan. Saya barakallahu fikum. Saya akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. ولا حول ولا قوه الا بالله جزاكم الله خيرا تفضلوا بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك تفضلوا